Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية تعالى: وإذا كان عبدا لغير الله يكون مشركا وكل مستكبر فهو مشرك. Dan apabila seorang hamba yang dia beribadah kepada selain Allah, yakulu musyrikan, dia terjatuh kepada kesyirikan. Dan setiap orang yang mustakbir, yang sombong, yang tidak mau beribadah kepada Allah, ataupun dia beribadah kepada Allah tapi masih beribadah kepada selainnya, maka orang yang mustakbir ini termasuk orang yang musyrik. Walihada kana Fir'aun, dengan demikian ini dikatakan walihada kana Fir'aun min a'zamil khalq. Ya, karena ini Fir'aun ini disebut orang yang min a'zamil khalq istikbaran an ibadatillahi. Orang yang paling sombong di muka bumi ini karena dia menentang atau tidak mau beribadah kepada Allah, wa kana musyrikan. Bahkan dia juga kana musyrikan li'annahu idda'a ar-rububiyyah. Dikatakan dia musyrik pun disebabkan menganggap dirinya itu adalah Tuhan, menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Fi rubiyatihi, fi rubiyah Allah subhanahu wa ta'ala, yang bisa menandinginya. Fajal nasa syarikan lillah, yang menjadikan dirinya itu syarikan lillahi subhanahu wa ta'ala. Iyadin billah, sebagai tandingan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dia mengatakan di dalam surat An-Naziat ayat ke-24, ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Padahal dirinya itu maha ma'annahu ya'lam fi qarara nafsihi anna la raiba illallah jalla wa'ala. Ya, anna rabba illallah. Jadi tidak ada Rob yang benar itu melainkan Allah. Itu dia nyatakan di dalam hatinya. Tapi ternyata zahirnya, ucapannya, dia menyatakan ana rabbukum a'la. Artinya di situ ada apa? Saling bertolak belakang. Ya. Walakin hamal istikbar wa tughyan. Kenapa bisa menjadikan dirinya itu menentang? Ya. Karena dia tadi istikbar, enggan, tidak mau tunduk kepada Rabbnya Musa. Ketika diberikan nasihat, dia tidak mau untuk mengikutinya. Karena istikbar memiliki sifat apa tadi? Sombong, meremehkan manusia, bahkan dia juga batrul haq, menolak kebenaran, disebabkan istikbar wa tughyan, karena kesombongannya dan juga perbuatan zalim yang ada pada dirinya, sehingga menghalangi dirinya untuk bisa menerima kebenaran. Ala an ja'alna sah syarikan lillah fi rubiyah, sehingga dia berani untuk menyatakan dirinya adalah Rob, syarikan lillah fi rubiyah, yang menjadikan dirinya sebagai tandingan Allah subhanahu wa ta'ala dalam rububiyah. Tentunya waktu Fir'aun wa ma'a Musa dakarahallahu fi mawadi' min al-Qur'an, banyak sekali di dalam ayat Al-Qur'an tentang kisahnya Fir'aun dan Musa. Tentunya disebutkan di berbagai ayat itu dalam rangka apa? Lil 'ibrah wal 'idhah, untuk sebagai pelajaran dan juga nasihat agar kita termasuk orang-orang yang tidak boleh menyombongkan diri, ya, terutama ketika ada kebenaran, diberikan nasihat, diberikan penjelasan yang gamblang, tapi ternyata kita tidak mau, disebabkan apa? Karena adanya istikbar, ya dan billah, sehingga nasihat pun tidak akan diterima. Wa min al-mawadhi' allati dzakara Allah fiha surah Ghafir. Di antaranya di dalam surat Ghafir ayat ke 23 ayat ke 23, wa laqad arsala Musa bi ayatina wa sultanin mubin. Dan kami telah mengutus Musa kepada Fir'aun dan kaumnya, itu bi ayatina, dengan ayat-ayat kami, yaitu mukjizat, nah, dengan tongkatnya, kemudian juga dia diberikan mukjizat, ada cahaya, wasultan, yaitu juga hujjah, zahirah, ya, dengan berbagai macam penjelasan, yang pada dasarnya mereka paham, ya, tahu, namun ternyata mereka tidak mau. Sehingga ila Fir'aun wa Haman wa Qarun fa qalu sahirun kadzdzab, yang mana Nabi Musa diutus oleh Allah kepada Fir'aun dan Haman wa Qarun, tapi mereka menyatakan fa qalu sahirun kadzdzab, ya, Musa itu adalah seorang penyihir dan juga seorang pendusta. Jahadu risalah Musa, sehingga mereka menentang ataupun menolak, ya, risalah yang dibawa oleh Nabi Musa. Bahkan wasafuhu bi annahu sahirun wa annahu kadzdzab. Bahkan berani mereka mensifati Nabi Musa, ya, itu adalah penyihir dan juga orang yang dusta. Istikbar. Nah, disebabkan apa tadi? Karena istikbar, kesombongan yang ada pada diri mereka. Walihada qala Musa, kemudian Nabi Musa berkata, inni utu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Sungguh aku berlindung kepada Rabbku dan Rabb kalian dari orang-orang yang mutakabbir, orang-orang yang sombong, yang tidak mau beriman kepada hari al-hisab, hari perhitungan, hari pembalasan. Fama mana'ahum min ittiba Musa illa al-kibr. Mengapa mereka tidak mau menerima kebenaran, tidak mau menerima nasihat? Tidaklah yang bisa menghalangi mereka untuk mengikuti Musa itu tadi, adanya al-kibr, adanya sifat kesombongan. Maka dikatakan dalam hadis, la yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Jadi orang tidak akan masuk ke dalam surga selama di dalam dirinya ada sifat kesombongan. Apa yang dimaksud kesombongan ini? Batarul haq wa ghamtun nas, yang sering merendahkan, melecehkan, membuli orang, ya. Apakah dengan lisannya atau dengan gestur tubuhnya, apa dengan apa istilahnya tangannya, kakinya, pantat dan sebagainya untuk melecehkan manusia, ya dan bila itu termasuk orang-orang yang al-kibar, orang yang sombong, maka tidak akan masuk ke dalam surga. Sedikit saja memiliki sifat sombong, maka ya dan bila tidak akan masuk ke dalam surga. Dan juga menolak kebenaran, tidak mau diberikan nasihat. Nah, jadi pemahaman minat tiba Musa ila al-kibar alladhi mana Fir'aun. Jadi yang disebabkan mereka tidak mau menerima tadi, karena ada sifat sombong. Wa illa fahu ya'lam. Padahal mereka sendiri tahu benar bahwasanya apa yang dibawa Nabi Musa itu benar, baik itu dari sultan wa ayat, dari penjelasannya ataupun dari mukjizat. Nah, ya'lam fi qarar nafsi anna Musa shadiq, bahwasanya Nabi Musa itu benar. Wa anna Allah huwa rabb wahda, dan juga Allah itu adalah Rabb yang satu, yang esa, tidak ada sekutu baginya. Walihada qala lahu Musa lama jau bitisnil ayat walam yu'min qala qad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal basaira wa inni la'adunka ya fir'aunu masbura. Kemudian Nabi Musa mengatakan kepada mereka dengan adanya di tisil ayat 9 tanda kenabiannya, yaitu dari mukjizat terhadap orang-orang yang tidak mau mempercayainya. Qala qad alimta ma anzala haula, bahwa sudah aku sebutkan, aku terangkan, dan kamu mengetahui dari mukjizat yang sudah turun dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semua mukjizat illa rabbus samawati wal ard, itu basair, mukjizat-mukjizat yang didatangkan melalui Nabi Musa itu ya dari Rabb as-samawati wal ard, ya dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti. Wa inni la'adunnuka ya Fir'aun masbura, dan sungguh aku mengira engkau Fir'aun akan binasa. Nah, namun ternyata Nabi Musa, ternyata siapa? Fir'aun dan juga orang-orang yang mengikutinya tidak mau menerima kebenaran sudah ada di hadapan, namun mereka malah menentangnya. Wa qala ta'ala wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dulman wa uluwan. Jadi mereka menentang, jahadu. Ya. Bahkan berani untuk menantangnya. Padahal wastaiqanatha anfusuhum, padahal sudah tahu. Ya'lam fi qarara nafsihi anna Musa shadiq. Wa hum ya'lamuna dhalik. Padahal di dalam hatinya mereka tahu itu benar. Ya, paham. Karena ini adalah mukjizat yang benar, bukan dari seorang penyihir. Wa anna Allah wa rabb wahda. Bahkan dia juga tahu bahwa Allah itu yang telah memberikan mukjizat, menurunkan ayat-ayat tersebut dan juga penjelasan kepada Nabi Musa. Namun disebabkan jahadu biha, dari sisi lahirnya dia menentang, namun wastaiqanata anfusuhum, tapi di dalam hatinya itu meyakini itu adalah benar. Wal juhud innam yakun syai'an ma'lum. Tentunya nama juhud, orang yang menentang ataupun orang yang menantang, innam yakun ma'lum bisabab adz-dzulm, disebabkan kezaliman dan juga al-ulu wal istikbar, karena kesombongannya, merasa dirinya adalah orang yang paling tinggi, ya dan bila. Jadi dia akan menentang, apalagi yang memberikan nasihat yang membawa kebenaran itu orang di bawahnya. Ya dan bila. Sehingga qala ta'ala kadzalika yatullahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menutup hati-hati orang yang memiliki sifat mutakabbir, yang memiliki sifat kesombongan, keangkuhan. Ya dan bila. Maka hati-hati dari sifat-sifat yang jelek seperti ini. Maka penting hati kita untuk senantiasa tawadhu, merendahkan hati kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang sombong, yang merasa diri itu lebih baik dibandingkan yang lain. Karena hal ini bisa menghalangi seorang untuk menerima kebenaran. Nah, baiknya itu diantara an-nasihah yang disebut oleh Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.